Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya pada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita masih sempat bertemu kembali untuk thalabul ilmi. Pagi hari ini alhamdulillah kita berada di salah satu rumah Allah, Masjid Baitur Rasak. Mudah-mudahan saja kehadiran Bapak dan Ibu sekalian atau kita semuanya di sini merupakan bekal kebaikan untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, terutama pada istri-istri beliau yang senantiasa setia mendampinginya, Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab binti Usaimah, Zainab binti Yasi, Juwairiyah, Ummu Habibah, Sofia dan Maimunah, serta para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-Ibu sekalian, tidak membuang waktu lebih banyak lagi, insya Allah mudah-mudahan saja Ustadz bisa tampil secara maksimal pada pagi dan siang hari ini. Kepada Ustadz Muhtarom dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita adalah anak. Sebuah pemberian yang diikuti dengan pertanyaan, tanggung jawab. Maka Nabi mengatakan, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Bal min atyabi kasbikum, bahkan hasil usaha yang terbaik dari usaha kita itu bisa menghasilkan uang, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, ketenaran, anak. Nah, mana yang terbaik? Anak. Anak. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta di bawah itu. Ya. Karena pangkat, jabatan, kedudukan, harta akan kita nikmati ketika kita masih hidup. Adapun anak akan kita nikmati ketika kita masih hidup dan ketika kita mati. Antum bayangkan, antum sudah meninggal, antum masih mendapatkan aliran pahala sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, wirid, jihad, haji, umrah. Dari siapa? Dari siapa? Dari anak. Ada dari tetangga? Enggak ada. Dari teman? Enggak ada. Walaupun teman ini ikhlas karena saking cintanya. Ya, atau dari istri? Atau dari kerabat dekat? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau bisa, batal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Salas. Berarti ada 4, ada 5, ada 6, cuman 3. Salah satunya anak. Maka anak adalah luar biasa. Nah, di kesempatan ini insyaallah taala akan kita bahas dari mulai kita akan diberi anak sampai kita punya anak di hari pertama, di hari ketujuh, di hari kedua, tiga, empat, lima, enam, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya di hari pertama, di hari ketujuh. Yeah. Di hari ke-14, 21 hadisnya dhaif. Untuk selanjutnya tidak ada. Nanti bagaimana kita menghitankan anak? Kemudian kita menikahkan anak perempuan. Yeah. Kenapa dikatakan menikahkan anak perempuan? Kenapa tidak menikahkan anak laki-laki? Bukankah anak perempuan nikah, anak laki-laki juga nikah? Kalau bahasa kita kan, saya habis menikahkan anak. Laki apa perempuan? Laki. Ucapan ini aneh apa tidak? Dalam bahasa kita enggak aneh kan? Bapak habis dari mana? Oh, saya habis menikahkan anak saya. Laki perempuan? Laki. Bahasa kita enggak aneh. Bahasa syar'i, taruhlah bahasa Arab, bahasa Rasul dan para sahabat, aneh apa tidak? Aneh. Menikahkan kok anak laki-laki? Aneh. Sangat aneh. Yeah. Menikahkan adalah anak perempuan. Kalau anak laki-laki yang menikahkan siapa? Iya. Calon mertuanya. Aku nikahkan engkau. Yang bilang begini siapa? Aku nikahkan engkau. Yang bilang begini siapa? Iya, wali si perempuan, bukan bapak si laki-laki. Berarti yang menikahkan wali. Yeah. Atau bisa dibalik, dia menikahkan dirinya sendiri. Yeah. Atau minta dinikahkan. Pak, mohon nikahkan aku dengan putri bapak dengan mahar 5 gram emas, kata calon mertua laki-laki. Ya, sah apa tidak? Sah. Insya Allah nanti kita bahas. Insya Allah nanti kita bahas seputar anak, sebuah harta yang sangat-sangat berharga. yang hari ini banyak disia-siakan oleh sebagian kaum muslimin. Dan kita akan membahas versi Islam syar'i, mengikuti sunnah Nabi. Kita enggak bahas versi Yahudi, Nasrani, Barat, Amerika, Eropa, tidak. Tidak. Karena beda. Beda. Bahwa ada yang sama tentang urusan dunia, iya. Tetapi kita tidak mengambil dari mereka. Kita mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di negeri Barat, orang-orang kufar ada ajaran bahwa disuruh marah kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, dulu kita dikasih tahu, dulu kita waktu masih bayi dibuang. Dibuang. Tempat sampah misalnya. Begitu kita besar, kita dikasih tahu dan semua saksi bukti membuktikan kita dibuang. Lalu dipungut orang atau diasuh di panti asuhan. Lalu kita tahu ayah ibu kita yang membuang kita. Ajaran Barat apa? Suruh menuntut, balas dendam. Ajaran Islam? Tidak. Tidak. Kita diwajibkan mencintai ayah ibu kita, memuliakan ayah ibu kita, mendoakan kebaikan untuk ayah ibu kita, walaupun kita dibuang di tempat sampah misalnya. Ini ajaran Islam. Ya. Kita bisa hidup seperti ini, saya bisa seperti ini, antum bisa seperti itu. Penyebab pertamanya siapa? Siapa? Ayah ibu. Kalau tidak ayah, tidak ada ayah ibu, tidak mungkin kita ada. Lihat Islam mengajarkan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ajaran Barat tidak. Disuruh menuntut, balas dendam. Ajaran batil. Ya. Dan perlu antum ketahui bahwa anak-anak di zaman Nabi dengan anak-anak zaman sekarang sama apa tidak? Kira-kira. Anak-anak di zaman Rasulullah dengan anak-anak di zaman sekarang ini kira-kira sama apa tidak? Jawabnya sama. Sama. Mempunyai fitrah yang sama. Suka mainan, suka bercanda, suka diperhatikan, sama. Sama persis. Maka jangan dengarkan orang-orang, beda, zaman Nabi beda dengan sekarang. Ya. Zaman Nabi begitu usia 5 tahun, 6 tahun suruh ngafalin Al-Qur'an. Enggak ada yang mulai. Sekarang kan perlu matematika, fisika, bahasa Inggris, ya. Lihat, ini subhat. Beda. Zaman Nabi belum ada itu semua. Maka umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun digeber dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang beda. Betul? Betul? Salah. Salah besar. Enggak ada bedanya. Anak-anak bahkan di zaman Nabi Adam, fitrah Allah menciptakan fitrah itu tidak mungkin berubah. Allah menciptakan sunnahnya, sunnatullah, tidak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah enggak mungkin berubah. Itu semua ciptaan Allah. Ciptaan Allah pasti tunduk patuh terhadap hukum Allah. Hukum Allah apa istilahnya? Sunnatullah. Kata orang kafir apa? Hukum alam. Apalagi insting. Apalagi, ya, Kata kita sunnatullah. Beda? Sama. Sama. Oleh karena itu para ulama tidak ragu-ragu bahwa sekarang ini ada hewan yang saling apa? Ini ulama-ulama jeli. Para ulama mengatakan, ini masyhur dimasyhurkan oleh Ibnu Qayyim, sekarang ini sampai hari ini ada hewan yang saling menguburkan. Ya. Kucing mati dikuburkan, harimau dikuburkan. Ulama enggak ragu karena ada dalil. Mana? Hewan menguburkan hewan. Ya. Burung gagak di hadapan anak Nabi Adam tertua yang kebingungan, ini adikku yang aku bunuh ini mau aku apakan gitu. Karena kan belum ada orang mati itu diapakan, nggak ada yang tahu, belum pernah ada orang mati. Bingung dia, dibawa ke sana kemari. Orang bilang Qabil, Habil. Tapi nama ini tidak ada di Al-Quran. Tidak ada di hadis sahih, tidak ada. Istilah Qabil, Habil, Izrail, itu tidak ada di Al-Quran dan hadis sahih. Adanya di mana? Di Taurat dan Injil. Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ada di situ. Di Al-Quran tidak ada. Di hadis tidak ada. Oleh karena itu para ulama enggak suka menyebut Qabil, Habil, Izrail. Pun tidak menolaknya. Karena apa? Ya siapa tahu benar. Tapi mengucapkan enggak mau, siapa tahu salah. Kan di dalam Taurat dan Injil dibagi tiga ya. Yang pasti benarnya, yang pasti salahnya, yang kita tidak tahu ini benar atau salah. Ya. Nah, ternyata ada seekor burung yang menguburkan temannya sesama burung yang mati, digali, dikuburkan. Ini ditirukan oleh anaknya Nabi Adam yang tertua itu. Ya. Apakah perbuatan burung ini istimewa? Tidak istimewa. Memang begitu adanya. Ini kata para ulama ya. Ini bukan aneh. Allah memberikan ilmu khusus kepada burung itu, enggak. Jadi hewan-hewan yang mati itu saling menguburkan. Kecuali yang mati ketabrak, kecelakaan, tenggelam. Yang mati karena umur. Iya kan? Para ulama membawa bukti yang mudah. Kucing. Di kiri kanan kita ada berapa kucing? Puluhan, ratusan mungkin. Pernah kita melihat bangkai kucing? Bukan ketabrak ya, bukan keinjek ya, bukan karena mati diracun ya, mati karena tua. Hampir-hampir kita tidak dapati. Para ulama menyimpulkan bahwa kejadian burung itu terus berlangsung sampai hari kiamat, bahwa hewan itu saling menguburkan. Ya. Tidak berubah. Buktinya apa? Kita tidak dapati bangkai kucing, bangkai apa hewan-hewan yang dibiarkan oleh manusia. Gitu. Nah, termasuk psikologi anak, sifat anak enggak berubah. Enggak berubah. Bohong orang bilang beda zaman Nabi dengan zaman sekarang, beda. Penanganan zaman Nabi dengan sekarang beda, keliru. Barangkali teknis saja. Kalau teknis ya. Inti sama. Bagaimana Nabi mentarbiah anak-anak dengan kita mentarbiah anak-anak, sama. Bagaimana Nabi memperlakukan anak-anak dengan kita memperlakukan anak-anak, sama. Jangan beda. Ya. Kalau beda, insya Allah terancam gagal. sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Kita awali dari hari pertama. Hari pertama kita memiliki anak. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita? Kita tidak memulai, bahkan para ulama membahas tentang anak dari memilih jodoh. Memilih jodoh. Memilih istri kita. Karena kita tidak mau anak-anak kita dilahirkan oleh seorang wanita ahli maksiat. Wanita tabarruj, membuka aurat. Wanita yang tidak taat kepada orang tuanya, tidak taat kepada suaminya. Kita enggak mau. Karena sifat itu akan menurun. Ya kan? Sifat itu akan menurun. Oleh karena itu Nabi menyuruh para laki-laki untuk memilih wanita. Ya. Jangan sembarangan. Gitu. Bahkan Nabi tidak hanya menyebut agama. Itu yang nomor satu tentu. Fakhtar bizatid din taribat yaminu. Pilihlah calon istrimu karena agamanya. Beruntung. Apakah hanya itu? Tidak. Nabi menyebut kecantikannya, keturunannya, kebangsawanannya, hartanya. Nabi menyebut. Tiga-tiganya itu disebut. Empat-empatnya disebut. Bahwa agama nomor satu, iya. Tapi bukan berarti yang lain disepelekan. Bahkan nasihat Imam Ahmad, kalau laki-laki ditawari perempuan ahwat, yang harus ditanyakan terlebih dahulu apa? Ini nasihat Imam Ahmad. Apanya kira-kira? Agamanya dulu, apa cantiknya dulu? Hah? Cantiknya dulu, apa agamanya dulu? Cantiknya dulu. Ini nasihat. Mas, ada wanita siap nikah nih. Mas mau? Nah, kita nanya, apanya dulu? Oh, boleh, boleh. Hafal berapa juz sih, Mas? Pantas begitu? Pakai jilbab enggak? Suka ngaji enggak? Apa cantiknya dulu? Nasihat Imam Ahmad, cantiknya dulu. Kalau nanya agamanya dulu, akan bermasalah. Oh iya, hafal berapa juz? 25 juz. Oh, semangat kita. Gimana, pakai jilbab? Dari kelas 5 SD, sudah pakai jilbab. Bahkan 1 SMP, sudah pakai cadar. Semangat kita. Gimana, pergaulannya? Enggak pernah keluar rumah. Sama ibunya, bapaknya, nurut. Semangat gitu. Ya, ngaji gimana? Rajin ngaji. Boleh, boleh, boleh, boleh. Ketemu. Begitu diketemukan, nazar, lihat wajahnya, enggak serak dia. Ya, mungkin jelek. Dia mundur. Bagus apa jelek? Jelek. Orang wanita hafal 25 juz, pakai jilbab, pakai cadar, solehah, ditinggalkan. Emang dia enggak cocok. Salah sendiri, nanya agamanya dulu. Maka nanya cantiknya dulu. Gitu. Ada wanita nih. Mau? Boleh. Gimana? Putih? Ya, putih. Tinggi, tinggi, mancung, mancung. Tertarik dia. Habis itu, lihat tuh. Lah kok pakai rok mini? Emang iya pakai rok mini dia mah. Ya, enggak pernah pakai jilbab. Salat boro-boro salat, ya. Ya udah tinggalkan, ya kan? Begitu. Jadi meninggalkan karena Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Kalau yang tadi meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, karena hawa nafsu. Karena apa? Karena salah dalam bertanya. Ya, rupanya butuh ilmu. Ya, ini nasihat dari Imam Mahmud. Tanyakan kecantikannya dulu, bahas fisiknya dulu, jangan bahas agamanya dulu. Setelah fisiknya cocok, nah baru melangkah selanjutnya agamanya bagaimana. Kalau bagus teruskan, kalau tidak bagus tinggal. Ya, nah, ini seorang alim. Tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, saya kira kita tidak bahas karena insya Allah sudah pada nikah semua antum ya. Sudah ya. Nah, kita bahas anak aja. Ya. Bagaimana hari pertama anak kita lahir, apa yang pertama kali bisa kita lakukan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sesuai kedokteran. Kalau kedokteran ya silahkan tanya ke dokter masing-masing. Ya, ilmu kedokteran kan berkembang, ilmu kesehatan berkembang. Bagusnya pakai pakaian apa, dibalut dengan kain yang terbuat dari apa. Ini agama tidak mengatur, terserah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dokter, silakan urusan dokter masing-masing. Nanti barangkali akan bertentangan antara sabda Nabi Wahyu dengan teori dokter. Sebagaimana yang akan kita bahas sebentar lagi. Mana yang harus kita pilih? Tentu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun ribuan dokter membantahnya. Apa misalnya? Hari pertama ketika anak kita lahir, ketika Abdullah, anaknya Abu Thalhah lahir di hari pertama, dibawa oleh Anas bin Malik ke hadapan Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap bayi yang baru lahir ini? Apa? Ditahnik. Bagaimana mentahnik? Nabi mengunyah kurma. Ambil kurma rutop ya. Tamer ya, bukan rutop. Tamer. Yang tua, bukan yang muda. Ambil kurma yang bagus, kalau ada kurma acua. Dikunyah-kunyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ludah beliau yang sudah bercampur dengan kurma itu diambil, lalu dioleskan ke mulut bayi. Apa namanya? Tahnik. Perbuatan ini ditirukan oleh para sahabat. Berarti bukan khususiah Nabi, bukan kehususan Nabi. Artinya seluruh kaum muslimin disunahkan mentahnik bayi yang baru lahir. Caranya seperti itu. Nah silahkan dokter mau bilang apa, terserah. Oh ini berbahaya, oh ini tidak steril, oh ini bisa bawa bibit penyakit, oh ini, terserah. Bagaimana seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, dijaga oleh Allah lewat wahyu, dibiarkan berbuat salah. Kalau ludah orang dewasa yang bercampur dengan kurma itu berbahaya, dimasukkan ke bayi, tentu Allah sudah larang. Mustahil Allah membiarkan nabinya berbuat sesuatu yang membahayakan bayi. Mustahil. Sangat mustahil. Dari sini yakin kita bahwa ini benar, pasti bermanfaat. Tidak ada perbuatan Nabi yang membahayakan. dari mulai wudu, sholat, tayamum, mandi junub, melempar jumroh, mencium Hajar Aswad, tidak ada yang membahayakan. Ya, pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Hanya kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak tahu. Hikmah sedekah, antum tahu? Tahulah. Hikmah cari nafkah, Nabi nyuruh kita cari nafkah kan? Hikmah nikah, hikmah nolong orang, senyum, tahu? Tahu. Hikmah mencium Hajar Aswad, tahu? Hikmah melimpar jumroh, tahu? Tentu enggak tahu. Tapi pasti ada, Allah rahasiakan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah apa? Semuanya ada hikmahnya dan kita harus tahu. Itu Mu'tazilah. Maka paksa-paksain. Hikmah ruku apa? Hikmah sujud apa? Hikmah menunjuk dengan jari ketika tasahud apa? Hikmah melimpar jumrah apa? Memaksakan diri. Ah, ini berbeda dengan lawan kata Mu'tazilah apa? Firqah itu kan biasanya ada dua yang berseberangan. Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah. Ya. Kalau Khawarij kan dengan Syiah, kalau Qadariyah kan dengan Jabariyah, kalau Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah bilang apa? Seluruh perintah dalam larangan Allah tidak ada hikmahnya. Ketika Allah nyuruh kita sholat, ya memang Allah maunya kita sholat. Ketika Allah nyuruh kita menunjuk dengan jari seperti ini ketika tasyahud, ya memang maunya Allah begitu. Enggak ada hikmahnya. Ketika kita disuruh sedekah, zakat, ya memang begitu. Oh, enggak ada hikmahnya. Enggak ada maksud apa-apa. Allah ingin begitu. Ini Asy'ariyah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri di tengah-tengah. Berarti tahnik ada hikmahnya. Pasti. Hanya kita enggak tahu. Perlukah tahu? Jangan takalluf. Jangan takalluf. Kalau memang tahu, antum seorang dokter. Dokter spesialis apa misalnya? Mulut ada. Spesialis mulut ada. Nah, taruhlah ada lah ya. Atau spesialis ludah, ya. Dokter spesialis ludah misalnya. Antum teliti. Insya Allah dengan hidayah Allah antum bisa menemukan rupanya ajaran tahnik dari Nabi luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa. Bukan seperti orang kafir. Kalau orang kafir gimana? Benar enggak sih? Kata-kata Muhammad ini benar apa enggak sih? Nah, itu orang kafir. Oh iya benar. Kalau sesuai dengan analisa mereka, oh iya benar. Kalau enggak sesuai, oh salah. Kata hadis ini salah. Atau sebagian mereka, oh berarti dhaif. Enggak bisa. Sahih dhaifnya hadis ditentukan oleh penelitian, enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Ini menghina Imam Bukhari, menghina Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Yahya bin Ma'in, Ali bin Mandini, Yahya Al-Qattan, Imam Ahmad. Menghina mereka. Kalau sahih dhaifnya hadis itu ditentukan oleh penelitian hari ini. Oh, ini enggak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dhaif. Hadis lalat misalnya kan, lalat masuk ke kopi kita ya kan, celupin sekalian ya kan. Ternyata sayap lalat itu kiri kanan sama, gak ada bedanya. Kata hadis itu kan beda, sebelah ada racun, sebelah ada penawarnya. Kok sama? Oh do'if, hadis ini do'if. Betul begitu? Ini menghina Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan lain-lain. Habis waktu hidup Imam Bukhari, Muslim dan lain demi memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Enggak bisa diperlakukan seperti itu. Enggak bisa. Para ilmuwan mendhaifkan hadis yang sahih, mensahihkan hadis yang dhaif, enggak berhak. Bukan ilmu mereka. Mereka tidak tahu. Ini tahnik. Saya kira kita tidak perlu bahas bagaimana kalau tidak ada kurma boleh diganti dengan sesuatu yang lain, saya kira enggak usah kita bahas. Karena apa? Mudah hari ini. Di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Indonesia ini mudah untuk mencari kurma. Yeah. Kalau memang enggak ada, enggak bisa, bolehlah dibahas. Karena salah satu yang tidak disukai oleh para sahabat, yang tidak disukai oleh para tabi'in, yang tidak disukai oleh para ulama, apa? Membahas sesuatu yang apa? Yang belum kejadian. Para ulama enggak suka. Para sahabat, para tabi'in enggak suka. Ada seorang ulama ditanya, "Ya Syekh, apa hukum anu begini-begini?" Syekh ini balik tanya, "Apakah sudah terjadi?" Kalau belum terjadi enggak mau. Karena ilmu agama ini adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk bikin masalah. Maka jika ada metode dalam agama ini kok bikin masalah, tanda-tanda itu batil. Contoh yang lagi marak apa? Rukyah. Rukyah. Rukyah di zaman Nabi itu bikin masalah apa menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah. Ada orang menggigil panas, demam karena tersengat binatang berbisa, dibacakan di rukyah dengan Al-Fatihah sekali oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sembuh seketika. Ada yang kesurupan, di rukyah sembuh. Ada masalah, selesai dengan rukyah. Nah sekarang ada rukyah yang bikin masalah. Datang ke tempat dia segar bugar, gak kurang satu apa. Suruh duduk di depan dia 10 orang, 15 orang. Lalu di rukyah, baca rukyah. Langsung jerit. Yang bilang, aduh, yang bilang gemeteran. Ini menyelesaikan masalah apa? Bikin masalah. Bikin masalah. Mestinya kan yang tadi gemeteran, begitu di rukyah, hilang gemeternya. Ini enggak. Begitu di rukyah malah gemeteran. Ini ada apa-apanya ini. Ada apa-apanya. Yang merukyah ini punya? Yang merukyah ini punya? Dibantu? Dibantu jin gertak jin. Yeah. Enggak pak, itu kan ada jinnya sebetulnya. Makanya ketika dibacakan ayat Al-Quran gemeteran. Sekarang saya nanya, ada manusia yang enggak ada jinnya? Ada manusia yang enggak ada jinnya? Rasulullah ada korinnya enggak? Rasulullah punya korin. Bagaimana? Antum jangan mau dibodoh-bodohi. Yeah. Jadi rukyah itu, ajaran Islam itu menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Mosok rukyah bikin masalah? Jangan mau antum. Yeah. Sekarang kan lagi ramai, lagi marah. Bercampur antara sunnah dan bid'ah. Mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan salaf. Laris sekarang. Pokoknya sekarang asal disebut salaf, laris. Yeah. Atau saja jid apa? Sandal jepit, kasih merek salaf, laku, laris, itu sandal jepit. Apalagi ustaz, lebih laku lagi. Yeah. Maka hati-hati sekarang, berbaju salaf, padahal bukan. Antum janganlah salah-salah. Pokoknya asal awalnya innal hamdalillah, nanti ada kulu bid'atin dolala, bejenggot, celananya cingkrang, udah itu salaf. Enak amat. Bukan begitu. Tanya kepada ustaz-ustaz kita, tanyakan kepada ustaz Hakim, tanyakan kepada ustaz Yazid, tanyakan kepada ustaz-ustaz yang kita sikoh. Gak bisa kita yang menilai, gak bisa. Antum dokter ahli saja kan nanya kan. Dokter yang ahli itu yang mana? Antum kan nanya, bukan antum yang menilai. Ya, yeah. Kalau dokter masih mending ada cocok-cocokan. Kan saya dokter ini cocok nih. Kalau dokter ini kurang cocok, masih mending. Ustaz boleh begitu? Ustaz ini saya cocok nih. Kalau ini saya enggak cocok nih. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Agama ini bukan mainan. Bukan selera kita. Kita butuh nasihat ustaz-ustaz kita. Agar kita tidak menyimpang. Hari ini luar biasa. Mengatasnamakan salaf. Mengatasnamakan sunnah. Luar biasa. Padahal khawarij mengkafirkan sesama muslim, ujung-ujungnya mengkafirkan penguasa, mengatakan Indonesia ini negara kafir. Pelan-pelan kita digiring. Hati-hati. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit dengan gigi geraham. Ya. Apa setelah tahnik? Nama. Bolehkah memberikan nama di hari pertama? Al-jawab boleh. Mana dalil? Tadi. Selain Nabi mentahnik Abdullah tadi, adik dari Anas bin Malik, anak dari Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, Nabi memberikan nama Abdullah, wasammahu Abdullah. Bayi itu diberi nama oleh Nabi dengan Abdullah. Hari keberapa? Hari pertama. Ini sekaligus membantah sebagian ulama yang mengatakan pemberian nama harus hari ketujuh. Kan ada pendapat seperti itu. Pemberian nama harus hari ketujuh. Ini terbantahkan oleh hadis ini, sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana hari ketujuh? Bisa. Hari ketujuh bisa. Maka para ulama menggabungkan ini. Hari pertama sampai hari ketujuh. Pengumuman nama itu diberitahukan kepada kakaknya, adiknya, tetangganya, bahwa namanya Abdullah misalnya, Abdurrahman misalnya, Abdurrahim misalnya, sebaik-baik nama. Itu di hari pertama sampai hari ketujuh. Jangan melebihi. Gitu. Saya pernah tinggal di satu daerah perkampungan. Itu ada yang sebulan, dua bulan, bahkan setengah tahun lebih belum dapat nama. Jangan sampai seperti itu. Minimal hari ketujuh. Maksimal hari ketujuh. Minimal hari pertama. Ya. Yeah. Bagaimana mempersiapkan? Gak masalah. Bahkan sebelum anak kita lahir, bahkan sebelum istri kita hamil, kita sudah merencanakan nama untuk anak kita yang laki-laki, yang perempuan, tentu gak masalah. Yeah. Hari pertama sampai ketujuh itu memberitahukannya. Kan perlu diberitahukan. Hari kedua tidak ada apa-apa. 3, 4, 5, 6, 7. Ada apa di hari ketujuh? Ada apa? Saya nggak tahu. Iya, akikah. Ya. Sembelihkan kambing 2 ekor kalau bayinya laki-laki, dan sembelihkan 1 ekor kalau bayinya perempuan. Bagaimana kalau ditambah? Enggak masalah. Sudah bukan ibadah mahdhah. Penambahan itu sudah bukan ibadah mahdhah. Ya kan? Yang ibadah mahdhah apanya? Kambingnya. Ya. Tetangga saya enggak ada yang doyan kambing. Doyannya ayam kampung. Kambing satu harga 3 juta misalnya. Duit 3 juta ini saya belikan ayam kampung 50. Sama aja kan? Yang penting kan duitnya. Betul? Salah. Nabi menunjuk kambing, ini ibadah mahdhah. Bolehkah diganti? Tidak boleh. Bahkan bukan sekedar kambingnya, tapi umurnya, kegagahannya. Maka kan ada kambing-kambing yang tidak sah, cacat, pincang, belum cukup umur untuk kurban. Ya. Sebagian ulama mengkiaskan dengan akikah. Akikah sama. sudah cukup umur, tidak cacat. Ya. Dikebiri cacat apa tidak? Dikebiri tidak cacat. Dikebiri tidak cacat. Karena cacat sudah disebutkan oleh Nabi, pincang, buta, atau cacat yang jelas. Di kita misalnya apa ya, antrak misalnya, itu jelas cacat. Adapun kebiri bukan cacat, berarti boleh. Bagaimana kalau lewat hari ke-7 baru bisa beli kambing? Hari ke-8, hari ke-9 baru bisa beli kambing. Jawabnya, ibadah yang sudah ditentukan oleh waktunya, ini memang berselisih ya. Saya kira antum dengar perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, berselisih. Rata-rata ulama Saudi hari ini membolehkan, bahkan sampai tua. Ya. Adapun Syaikhul Islam, Syaikh Al-Albani dan lain-lain tidak membolehkan. Dan tentu kita, antum, saya, bebas merdeka. Ini nikmatnya jadi pelajar ilmu, bebas. Beda dengan para mukallidi. Orang-orang mukallid, taklid buta, enggak bebas. Gurunya begini, harus ikut. Syekhnya begini, harus ikut. Nah, antum pelajar, bebas. Ya. Nah, karena bebas, mari kita bahas. Itu pelajar enaknya. Dan itu ada di Islam, Ahlus Sunnah. Kalau firqah, biasanya mukallidi. Harus sama dengan syekhnya. Harus sama dengan kiainya. Harus sama dengan tokohnya. Untuk sesuatu yang sangat terang benderang, contoh gampang, jenggot, ya, kiai-kiai itu tahu nggak kalau Nabi berjenggot, ya, kalau Nabi menyuruh waqful liha jazz sawarib khaliful yahud khaliful nasara, kira-kira kiai-kiai itu tahu nggak? Tulab tahu, insya Allah mereka tahu, orang baca hadis kok, ya. Nabi berjenggot, Abu Bakar, Umar berjenggot. Bahkan Yesus. Yesus digambar-gambar orang berjenggot. Gimana? Lihat, sesat itu memang Allah yang menyesatkan. Kan orang Kristen sendiri yang gambar Yesusnya itu jenggot. Ada jenggotnya. Kenapa mereka enggak berjenggot? Katanya cinta kepada Yesus. Itulah sesat. Orang sesat memang betul-betul disesatkan oleh Allah. Kembali ini ucapan Ibnu Qayyim. Mestinya orang Kristen itu mencintai salib apa membenci salib sih? Mestinya. Ini kata Ibnu Qayyim ya, bukan saya. Mestinya mereka benci sama salib. Orang Tuhannya disalib kan? Oh, mestinya mereka benci. Ini kurang ajar nih salib ini. Diinjak-injak, dibakar mestinya. Kenapa dipuja-puja, dibikin kalung, dipuji-puji? Kan Tuhannya mati gara-gara disalib. Itulah sesat. Maka sesat adalah betul-betul disesatkan oleh Allah. Enggak ada hubungannya cerdas, jenius, ini, idiot. Enggak ada. Sesat betul-betul disesatkan oleh Allah. Bukan karena bodoh, bukan karena enggak cerdas, bukan karena enggak jenius. Enggak. Menurut antum, Abu Jahal, Abu Lahab itu jenius apa tidak? Jenius, pintar. Fir'aun pintar apa tidak? Pintar. Tapi disesatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Antum tahu Mugis, Bariroh, Amar bin Yasir, Yasir, Sumayyah, orang-orang cerdas? Enggak. Orang-orang bangsawan yang memiliki kedudukan tinggi, pintar, jenius? Enggak. Ya bayangkan aja. Tahu ya? Mugis, Bariroh tahu ya? Bariroh ini berjalan, diikuti oleh Mugis sambil nangis, ya, mengharapkan Bariroh ini mau kembali kepada dia. Kan mantan istrinya, sama-sama budak. Karena Bariroh ini dimerdekakan oleh Aisyah, maka Bariroh ini berhak memilih mau meneruskan rumah tangga bersama Mugis, apa pergi meninggalkan Mugis, bebas. Akhirnya dia pergi meninggalkan Mugis, selalu diikuti oleh Mugi sambil nangis. Sampai Nabi enggak tega melihatin. Ini menunjukkan orang rendah kan? Orang rendah kan? Tapi diberi hidayah oleh Allah, menerima sunnah Nabi, menerima Islam. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab, orang tinggi, bangsawan, cerdas, jenius, Allah sesatkan, sesat neraka. Maka jangan kita menyombongkan kecerdasan kita, jeniusan kita, jangan. Sejenius kayak apa, mau IQ-nya 200 sekian di atas rata-rata, Allah sesatkan, sesat. Mau bodoh, kalau Allah kasih hidayah, dapat hidayah petunjuk. Jangan sombong. Yeah. Nah, karena ilmu ini tidak jumud, maka layak bagi kita untuk belajar. Dan tidak layak bagi kita untuk malu-malu, takut, enggak enak, sungkan, ewo, pekewo. Ini kan guru saya, maksud saya beda. Ini kan syekh saya, maksud saya beda. Enggak pantas gitu. Tanpa mengurangi kehormatan kita kepada Syekh bin Baz, seorang ulama besar zaman ini, ketika beliau wafat, Syekh Al-Albani mengatakan, ulama terbaik di dunia ini telah wafat, sambil beliau menangis. Yeah. Tetapi bukan berarti bahwa pendapat Syekh bin Baz harus kita ikuti semua. Kalau memang beda dengan dalil dan itu mungkin, kita tinggalkan. Nah, termasuk ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama-ulama Hijaz, Syekh bin Baz dan lain-lain, kita bahas sedikit tentang akikah di hari ke-8, 9, 12, 21, 40, setahun, 2 tahun. Yeah. Pertama, pernahkah ini dilakukan oleh para sahabat? Tidak ada riwayat. Gitu. Ah, bagaimana Nabi? Ada. Ada riwayat. Nabi mengakikahi diri beliau sendiri ketika sudah jadi Nabi. Ah, berarti ada. Hanya sayang riwayat ini diperselisihkan. Artinya tidak sahih. Tidak bisa dipakai hujjah. Seandainya riwayat ini sahih, apakah kita langsung ikuti? Nanti dulu. Manusia-manusia yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi, siapa? Sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, dan lain-lain. Nah sekarang, adakah riwayat sahabat Abu Bakar misalnya mengakikahi diri beliau sendiri ketika sudah dewasa? Atau Umar mengakikahi diri beliau sendiri ketika sudah masuk Islam? Atau Utsman, atau Ali, atau Zubair, atau Talha? Jawabnya? Tidak ada. Kalau ada, silakan. Kan enak kan? Pembahasan hukum asal ibadah itu apa? Hukum asal ibadah itu apa? Terlarang haram. Ini enak. Bagi kita yang tidak mau melakukan ini, itu enak. Enak, bukan kita nolak. Mana dalil? Mana dalil? Kalau Anda bisa membawakan dalil, Abu Bakar misalnya, atau Abu Hurairah misalnya, atau Anas bin Malik misalnya, mengakikahi diri mereka sendiri ketika sudah dewasa, mana? Ah, saya akan ikuti. Gitu. Kalau tidak, ya tunggu. Tunggu sampai ada dalil. Saya enggak mau. Sampai ada keterangan. Kan kitab-kitab hadis kan bisa dicek. Apa Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Musnad Ahmad, Sunan Abdul Razzaq. Apalagi sekarang kan tinggal klik saja keluar semua. Mana? Gak ada? Nah nanti dulu. Nah kita ibadah. Nunggu dalil. Nunggu wahyu. Nunggu perintah. Nunggu contoh dari Rasul dan para sahabat. Tentang Rasul tadi gak kita bahas. Karena memang beliau punya kehususan. Nah ketika tidak ada, maka sementara disimpulkan. Kalau memang belum ada, bahwa ini khususiah Nabi, keistimewaan Nabi, itu pun kalau hadis tadi sahih. Itu pun kalau hadis tadi sahih. Kalau enggak sahih, ya lebih jauh lagi. Ya. Yeah. Enggak usah menyalahkan dulu. Terlalu jauh barangkali, kan kita bukan ulama. Kalau ulama mungkin salah, beda. Kita kan bukan ulama. Enggak, saya enggak mau sampai Anda menunjukkan kepada saya dalil. Belum ada? Ya saya belum berani. Gitu. Karena ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Nabi, lewat waktunya enggak boleh. Zakatul fitri. Bukan zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini istilah salah. Zakatul fitri dibayar setelah sholat Idul Fitri, sah apa tidak? Tentu tidak sah. Menjembelih hewan kurban tanggal 16 Dzulhijjah, sah apa tidak? Tidak sah. Bahkan sebelum sholat Id, sebelum sholat Idul Adha, enggak sah. Ya. Abu Burdah menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, kata Nabi, enggak sah, ulangi. Yeah. Ah begitu. Nabi sudah menentukan waktu. Berarti kalau waktu itu lewat, enggak sah. Enggak sah. Eh. Antum udah duhur, ada seseorang, saya kira bukan antum ya. Ada seseorang udah duhur, enggak mau sholat duhur, orang muslim nih. Menyanyiakan sholat. Enggak sholat, ah ntar aja dah. Ntar aja. Sampai jam 1, jam 2, ah ntar aja. Begitu jam 4, oh iya, belum sholat duhur. Dia sholat duhur jam 4 itu, sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak sah. Tidak sah. Kecuali dia macet, mau sholat gak mungkin turun dari bus, atau ada banjir, atau sakit, atau udur lah. Insya Allah sah, sholat duhur jam 4. Nabi pernah sholat subuh, mungkin sekitar jam 7, jam setengah 8. Matahari sudah lumayan tinggi. Karena apa? Ya ketiduran, sah. Ya, contoh tadi enggak sah. Ah ntar aja, masih panjang ini. Ah ntar aja. Tahu-tahu jam 4 baru sholat duhur, tidak sah. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasulnya tidak sah kita lakukan di luar waktu tersebut. Buat apa? Allah dan Rasulnya memberikan spare waktu itu buat apa? Enggak ada gunanya dong kalau sah. Buat apa? Nabi menunjukkan yaumus sabi'ah, hari ketujuh, buat apa? Kalau hari ke-8 boleh, hari ke-9 boleh. Ya. Yeah. Kalau lahir hari Ahad, hari ketujuhnya hari apa? Ah, hari Sabtu ya. Yeah. Jadi Ahadnya dihitung. Hari Ahad itu berarti hari pertama dia lahir kan, hari pertama dia hidup di dunia. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, yeah. Bukan Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ah, bukan. Kan kita suka begitu. Hari apa? Ahad. Oh, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jatuhnya Ahad. Ini pendapat yang tidak roji. Hari ketujuh yaumus sabi'ah, hari ketujuh dia hidup di dunia. Berarti hari Sabtu kalau dari hari Ahad. Ah, kita tinggalkan tentang akekoh hari ketujuh. Kita masuk secara umum. Apa yang wajib kita lakukan, kita ucapkan, kita tarbiyah terhadap anak-anak kita ketika umur sebulan, dua bulan, tiga bulan, saya kira tidak ada syariat. Yeah. Tidak ada syariat. Enggak ada Nabi mengajarkan apa yang harus kita lakukan terhadap bayi umur satu bulan, dua bulan. Yeah. Bacakan ayat-ayat Al-Quran misalnya. Butuh dalil. Butuh dalil. Kita baca Al-Quran, ya tentu untuk kita dengan Allah. Ini gulu. Bahkan sebagian menyuruh ayahnya, ibunya baca Al-Quran, ayahnya baca Al-Quran ketika anaknya masih di di kandungan. Ini kan bermakna ibadah. Ibadah harus dengan dalil. Nyontoh Rasul dan para sahabat, mana ada Rasul dan para sahabat laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu benar hak, tentu para sahabat yang memulai pertama kali. Tentu para sahabat, mana ada sahabat Umar istrinya lagi hamil bacain surat apa Maryam, surat Yusuf, mana dalil? Nah, sekarang kan ada yang mengajarkan itu. Orang awam akan mengatakan, "Oh ya bagus. Daripada musik, ya. Daripada apalah, mendingan baca Al-Qur'an." Butuh dalil, ini ibadah. Mana dalil? Ya, tidak boleh ibadah ini guru. Yang penting baik, yang penting bagus, enggak. Kebaikan milik Allah dan Rasulnya. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu sesat, buruk. Ya. Nah, termasuk sebulan, dua bulan, tiga bulan ya kita baca Al-Qur'an di depan dia, ya kita untuk Allah, bukan untuk dia. Nah, dua tahun, tiga tahun barangkali, atau mungkin satu setengah tahun, mungkin juga ada yang cerdas ya, setahun sudah bisa niruin, ah bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim, kita tuntun anak kita, ya. Kalau sebulan, saya kira aneh sekali ya. Sebulan Bismillahirrahmanirrahim, umur sebulan, ya tentu orang akan mengatakan ini enggak waras, ya. Bagaimana sebulan bisa menirukan? Enggak bisa. Setahun mungkin, ya. Kemudian kembali kepada fitrah dasar ya, manusia, anak-anak. Saya teringat dengan kejadian ketika Nabi berkhutbah, khutbah Jumat. Tiba-tiba Hasan mundar-mandir di situ, cucu beliau, anak dari Ali dan siapa? Fatimah, terjatuh di situ, diambil oleh Nabi. Lihat, di tengah-tengah khutbah, ya, beliau tidak sanggup menahan diri, cucu beliau, ya, di tengah-tengah khutbah Jumat. Nah, inilah fitrah manusia, fitrah laki-laki, ya, sayang kepada anak, sayang kepada cucu. Ini tidak hilang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang khutbah, ya, sedang khutbah. Nah, beliau gendong, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun mungkin, beliau gendong. Sebentar beliau melihat jamaah, sebentar beliau melihat Hasan, wajah Hasan. Sebentar melihat jamaah, sebentar melihat Hasan. Lalu beliau mengatakan, anakku ini akan kelak akan menjadi apa? Menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Ya, kira-kira 30-an tahun, ya, atau 31, 32 tahun setelah kejadian ini terjadi. Apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua kelompok kaum muslimin bahkan sempat berperang berbunuh-bunuhan. Satu kelompok Ali, satu kelompok Muawiyah. Habis hilang, tidak berselisih lagi, enggak ada jadi kelompok lagi. Setelah Hasan membaiat Muawiyah. Ya, ini pelajaran bagi kita. Ya. Ini Nabi ngomong sekilas. Mungkin enggak sampai 3 menit Nabi bersabda ini. Hukum yang ada di ucapan beliau ini luar biasa, banyak sekali dan besar. Satu. Apa? Kalau antum jeli, antum akan bisa mengeluarkan fawaid dari hadis tadi. Satu. Cucu termasuk anak. Kan cucu beliau. Beliau bilang anakku ini. Ibni hadha. Anakku ini. Yeah. Maka cicit. Anak. Anaknya cicit. Cucunya cicit. Cicitnya cicit. Terus ke bawah. Anak. Anak. Semuanya anak. Artinya. Kalau cicit kita sholat. Kita sudah meninggal. Kita ikut dapat pahalanya apa tidak? Dapat apa tidak? Dapat. Dapat. Ya. Dan begitu pula secara mahram, wali sama. Ya. Ibu kita mahram. Ibunya ibu mahram. Ibunya ibu terus mahram sampai ke atas. Yang masih hidup. Ya. Dan menyamping ke atas dan menyamping, tapi tidak ke bawah. Orang tua kan menyamping mahramnya, ya. Kita punya ibu, ibu kita mahram. Adiknya ibu menyamping, mahram bukan? Mahram kan, bibi, paman mahram kan? Nah, begitu juga kakek menyamping mahram juga, ya. Bapaknya kakek apa? Buyut. Nah, menyamping mahram juga, tapi tidak ke bawah. Kalau ke bawah, bibi saja tidak ke bawah kan? Anaknya bibi kita perempuan, anaknya perempuan, boleh salaman dengan kita? Boleh kita melihat rambut dia? Tidak boleh. Apa istilahnya? Sepupu kan? Sepupu bukan mahram kan? Sepupu bukan mahram, tidak ke bawah. Hanya menyamping. Yang ke bawah apa? Yang ke bawah apa? Saudara. Saudara ke bawah kan? Antum punya saudara, punya abang, abang antum punya anak, mahram bukan sama antum. Mahram, apa istilahnya? Ponakan. Anak yang ponakan? Iya, ke bawah. Cucunya keponakan terus ke bawah. Ya. Yeah. Jadi rupanya mahram itu pakai kaidah, bukan hanya yang ada di dalam surat An-Nur itu. Tetapi lebih dari itu. Intinya orang tua, kakek, buyut menyamping. Saudara ke bawah. Dan kita ke bawah jelas. Semuanya mahram. Ya. Yeah. Apalagi fitrah seorang manusia tidak hilang dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada anak-anak tidak hilang. Beliau cinta. Ya. Bahkan di riwayat lain beliau membawakan ayat bahwa istri dan anak itu menjadi fitnah. Aku terfitnah. Lihat. Aku terfitnah. Ini yang saya maksud di awal tadi. Bahwa perlakuan terhadap anak di zaman Nabi dengan zaman sekarang sampai akhir zaman sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Maka Nabi merasa terfitnah oleh anak, apalagi kita. Pasti insya Allah terfitnah. Nah, pandai-pandai kita menyenangkan anak, membahagiakan anak, istri, tentu hukum asal boleh. Dengan cara halal. Dengan cara haram, jangan. Rasul dan para sahabat menyenangkan anak istri. Dengan cara halal. Yeah. apa pelajaran lagi? Bahwa sesama muslim saling membunuh, saling memerangi, tidak menjadikan muslim tersebut menjadi kafir. Ini sedikit tentang orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan membunuh itu menyebabkan kafir. Jangankan membunuh, berbohong, minum homer, berjudi, itu menyebabkan kafir. Itu kata orang Khawarij. Kata Nabi, apa? Anakku ini akan menjadi pendamai antara apa tadi? Dua kelompok kaum muslimin. Lihat, dua-duanya muslim. Nabi yang berkata, maka kelompok Ali muslim, kelompok Muawiyah muslim, dua-duanya beriman. Maka sesama muslim saling berkelahi, saling membunuh mungkin, dan tidak menjadikan si muslim ini menjadi kafir. Ya. Adapun hadis sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun, mencaci maki seorang muslim adalah fasik, membunuh seorang muslim adalah kafir, ini adalah ancaman. Ini adalah ancaman. Bukan berarti ketika ada seseorang membunuh seorang muslim langsung kita tuduh dia telah kafir. Bolehkah? Tidak boleh. Ya. Kita lanjutkan. Kepada siapa anak itu dinasabkan? Nah, kepada ayahnya. Para ulama membahas kenapa? Bukankah yang melahirkan ibunya? Bukankah dia pernah satu badan dengan ibunya di dalam perutnya? Kan lebih pantas ke ibunya. Kenapa ke ayahnya? Ya, ternyata salah. Kalau ada orang bertanya, anak kita semua ini lebih lama bersama ibu apa bersama ayah? Nah, jawabnya bersama ayah. Sebadannya. Kita sebadan dengan ibu kita berapa lama? 9 bulan kira-kira. Ada yang lebih dikit, ada yang kurang. Kita sebadan dengan ayah kita berapa lama? Dari ayah kita lahir sampai ayah kita mengeluarkan kita menuju rahim ibu kita, bisa 30 tahun, bisa 35 tahun kita bersama ayah kita, bersebadan satu badan dengan ayah kita. Ya, karena sebelum ayah kita bertemu dengan ibu kita, kita ada di mana? Di sulbi ayah, bukan di rahim ibu. Apalagi di sulbi ibu, salah. Di rahim ibu cuma 9 bulan tadi. Ya. Oleh karena itu, ketika Allah menunjukkan calon manusia yang akan masuk surga dan yang akan masuk neraka, Allah mengusap punggung siapa? Punggung Adam apa punggung Hawa? Punggung Adam. Karena seluruh manusia ada di punggungnya tulang sulbi Adam. Ada di situ. Ya. Lalu anak pertama itu keluar dari sulbi Adam menuju rahim Hawa. Akhirnya keluar sebagai anak pertama yang orang bilang Qabil itu. Ya. Kemudian masih menurut Israelia ada Halimah, Labuda dan seterusnya. Itu keluar semua. Satu persatu keluar dari sulbi Adam menuju rahim Hawa. Sulbi Adam, rahim Hawa. Ah, begitu juga kita. Ya. Bagaimana ketika bapak kita belum lahir? Ketika bapak kita belum lahir, kita ada di mana? Hah? Di mana kira-kira? Karena sudah, orang di zaman Adam aja sudah ada. Kita sudah ada belum di zaman Nabi Adam? Sudah ada. Berupa entah hanya Allah yang tahu ya. Istilah kita sel lah apalah. Ada di sulbinya Adam. Tentu kecil sekali. Antum gak usah nanya, kok muat ya? Itu berapa miliar? Masuk muat punggungnya Adam menggede banget. Punggungnya Adam. Gak usah nanya begitu. Kecil, kecil sekali. Mudah bagi Allah. Gak usah nanya. Ya, gak kejangkau oleh akal pikiran kita. Nah, ketika ayah kita belum lahir, kita ada di mana? Calon kita itu ada di mana? Di sulbi ayahnya ayah. Di sulbi ayahnya ayah. Ya. Terus kalau enggak terus ke situ terus. Ya. Dan seterusnya, ya. Maka tepat kalau seseorang itu dinasabkan ke ayah, tidak ke ibu. Kecuali kecuali anak zina, kecuali hasil zina. Maka para ulama mengatakan zina itu merusak nasab. Nasabnya jadi rusak kan. Fulan itu ayah kita, tapi gak boleh kita nyebut ayah karena kita anak zina. Ini kan rusak. Zina itu betul-betul merusak nasab. Harus dinasabkan ke ibu, kan jadi rusak ya. Nah, ini. Kalau antum baca hadis-hadis tentang ini luar biasa. Semakin tahu kita betapa Allah luar biasa merencanakan segalanya. Sampai ketika air mani ayah masuk ke rahim ibu, ada siapa di situ? Ada siapa yang menjaga? Malaikat. Rasul menyebut sebagai malaikat penjaga, malaikat penjaga rahim. Dan malaikat itu selalu bertanya kepada Allah, ya Allah, mau dijadikan apa tidak? Air mani yang masuk ke dalam rahim ini mau dijadikan apa tidak? Kalau Allah bilang jadikan, jadi. Kalau Allah bilang jangan jadikan, maka akan dikeluarkan nanti dalam bentuk darah. Darah haid setiap sebulan sekali. Kalau Allah bilang jadikan, jadi. Dan mudah bagi malaikat ini untuk menjadikan air mani ini menjadi janin. Mudah sekali. Enggak ada malaikat, ya Allah susah ya Allah, ada spiralnya. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ada pelindungnya, ada pelapisnya, ada dia minum pil, dia vasektomi. Enggak ada. Enggak ada, yakin. Percaya, enggak ada begitu. Mana mungkin rencana Allah batal oleh rencana manusia KB, mana mungkin. Bukan Tuhan kalau begitu, Allah. Ya, maka Nabi bilang ketika para sahabat berazal, azal tahu ya, Nabi bilang apa? Tidak akan membatalkan, tidak akan membatalkan roh yang telah Allah persiapkan. Azal tidak akan membatalkan, termasuk KB. Tidak akan batal. Ada sepasang suami istri, fulan dan fulana. Allah telah merencanakan dia punya anak 7. Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz anaknya 7. Kan segala sesuatu sudah Allah tulis. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tidak ada yang tidak ditulis oleh Allah. Apapun sudah ditulis oleh Allah. Bahkan saya duduk di sini, saya berapa kali menggerakkan tangan di sini, Allah sudah tulis. Apalagi fulan dan fulana ini menikah punya anak berapa? 7 misalnya, sudah ditulis oleh Allah punya anak 7. Akhirnya fulan dan fulana ini habis punya anak KB. KB-nya apa? Vasektomi. Diputus. Enggak punya anak lagi. Akhirnya rencana Allah fulan fulana punya anak 7 gagal. Karena fulan dan fulana KB, anaknya cuma 2. Mungkinkah? Mungkinkah? Enggak mungkin. Bukan Tuhan kalau begitu, Allah. Masa Allah merencanakan sesuatu batal oleh KB? Masa kita ragu dengan sabda Nabi? azalmu itu tidak akan membatalkan ruh yang telah Allah persiapkan. Enggak akan batal, ya. Maka kalau fulan dan fulanah kabi, akhirnya anaknya cuma dua, berarti Allah telah catat di Lauh Mahfud, memang anaknya cuma dua. Enggak mungkin Allah catat 7 jadi 2. Enggak mungkin. Nah, ini gunanya percaya dengan takdir, beriman dengan takdir. Ya. Dan seterusnya. Iya, masih ada beberapa poin, saya kira baru sedikit ya poin yang kita bahas, karena kita belum sampai ke dewasa, pernikahan dan seterusnya. Ya, insyaallah yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan dengan soal jawab, karena nanti sore masih ada jadwal, jadi mungkin tidak bisa sampai zuhur. Ini dulu, ya. Bolehkah seorang ahlu sunnah atau salaf memondokkan anaknya di pondok yang tidak jelas manhajnya, sedang ada pondok yang sudah jelas manhajnya? Tentu sebagai seorang yang betul-betul ahlu sunnah tidak akan melakukannya. Bagaimana kita menjurumuskan anak kita sendiri? Kan gak mau kan? Kita gak berbuat bid'ah, gak tahlilan, gak yasinan, gak solawat nariyah, gak muludan. Tiba-tiba anak kita salawat nariyah, muludan, jadi musuh kita kan. Tentu namanya anak akan lebih sikoh dengan gurunya daripada kita sebagai orang tuanya. Karena kan orang tua tidak setiap hari mengajar. Jangan. Jangan. Ya. Tentu kita harus pilih yang sunnah. Yang kan seperti kita bahas tadi, sekarang banyak yang abu-abu. Banyak yang tidak jelas. Ya. Hati-hati. Ustaz, bagaimana dengan sunnah mencukur rambut anak? Bagaimana tata caranya terkait keadaan anak antara hari ke-1 hingga ke-7 kelahiran? Ya, ini saya kira termasuk yang belum kita bahas ya. Hari ke-7, mencukur rambut anak sampai habis, itu di hari ke-7. Ya. Jangan disisakan. Jadi jangan digunting, kalau digunting tentu sisa, dikerok. Kemudian ditimbang. Misalnya ditimbang ada 1 gram, maka sedekah uang seharga 1 gram perak. 1 gram perak berapa? 40 ribu, sedekah 40 ribu. Dilebihkan boleh. Ini termasuk hari ke-7. Selain pemberian nama tadi dan akikah. Dan akikah tadi penyembelihan ya. Kalau antum dengar kata akikah kurban, itu isinya adalah penyembelihan. Mengalirkan darah kambing itu. Bukan makan kambingnya, bukan. Itu bukan acara akikah. Maka boleh hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, silakan. Kalau masih belum basi misalnya. Akikah itu apa? Mengalirkan darah itu. Yang harus hari ke-7 itu mengalirkan darah kambing itu. Bukan makannya sekali lagi, atau membagikannya. Bagaimana hukum jika bekerja di bank konvensional atau syariah namun di bagian posisi unit supporting pemeliharaan, memantau keprimaan mesin ATM, semuanya mau sampai tukang bersih-bersih, semuanya haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal maksiat. Ini riba maksiat, dan bukan sepele maksiatnya. Riba itu ada 60 cabang. Ada yang dosanya besar, sedang, kecil, ada yang paling kecil. Dosa riba terkecil itu seperti? Seperti anak menzinai ibunya, kayak tirojulu ummahu. Seperti anak menzinai ibunya itu zina, riba terkecil dosanya. Mau kita? Tentu menjijikkan sekali ini. Ya, apapun. Ya sama dengan komplek pelacuran, pabrik homer, kita kerja di situ, bagian yang paling rendah yang enggak ada hubungannya dengan pelacuran, enggak ada hubungannya dengan homer, kita cuma ngelap-ngelap kaca, sama, tidak boleh. Tidak boleh, haram. Termasuk antum usaha catering, ada pesanan dari bank, ya, seminggu 3 kali, layani jangan. Jangan. Itu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Gitu. Antum punya perusahaan catering, dapat pesanan dari direktur bank yang sedang punya hajatan ngawinin anak, direktur bank. Layanin jangan. Halal layanin? Halal. Antum harus bisa bedakan. Direktur bank dengan banknya beda. Ya. Perkara direktur bank ini dapat uang dari mana bukan urusan kita. Ya. Adapun banknya enggak boleh, itu membantu bank. Kalau direkturnya ini kan ngawinin anak, beda masalah. Ya. Antum disuruh masang AC di gereja. Halal haram? Haram, jelas. Antum disuruh masang AC, tukang AC misalnya antum ya, di rumah Pak Pendeta, halal haram? Halal. Bisa bedakan ya, mana yang maksiat, mana yang buka. Apa hukum inseminasi? Apa inseminasi? Imunisasi. Eh? Disuntikan. Ngapain disuntikan? Suntik aja sendiri. Tujuannya? Sepertinya ini wilayah fatwa ya. Saya kira ini wilayah fatwa. Tentu enggak mungkin saya berfatwa. Tanyakan kepada Syekh. Tanyakan kepada mungkin Ustaz Hakim Satyajid ya. Saya tidak tahu. Saya memiliki seorang anak laki-laki yang belum bersekolah. Saya pernah mendengar seorang ahli psikologi berkata, anak laki-laki harus dekat dengan ayahnya. Qadarullah, suami saya walaupun soleh, di masa lalunya pernah punya kecenderungan gay. Apa yang harus kami lakukan? Ini tidak boleh putus asa ya. Tidak boleh putus asa. Artinya, orang yang pernah berbuat maksiat bukan berarti bahwa dia akan terus maksiat, tidak. Apalagi sudah ngaji, apalagi belajar, ya. Maka tidak boleh putus asa. Nah, ketika sudah bertaubat, ya tentu tidak boleh dicurigai. Ya, tidak boleh dicurigai. Sedahsyat-dahsyatnya para pezina, misalnya, insya Allah dia tidak akan bernafsu dengan anaknya sendiri yang cantik misalnya, ya, insya Allah, ya, insya Allah, ya. Allah memberikan fitrah, ya, Allah memberikan fitrah. Bagaimana sebaiknya mengakikah anak yang sudah lewat dari hari yang ditentukan, mengingat pada waktu itu belum ada dana. Seperti yang kita bahas tadi ya, ibadah yang sudah keluar dari waktunya, maka tidak sah kalau kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah akikah itu wajib? Jawabnya tidak wajib. hadis tergadai marhun itu tidak menjadikan Rasul dan para sahabat menyimpulkan itu wajib. Mana dalil? Rasul sengaja tidak mengakikahi siapa? Beliau punya anak laki-laki yang akhirnya meninggal umur sekian bulan, sengaja beliau tidak mengakikahi siapa? Ibrahim. Tidak ada riwayat sahih, sahih ya, tidak ada riwayat sahih yang menyatakan Nabi mengakikahi Ibrahim. Yang ada Hasan Husain, ada riwayat sahih. Kalau akikah itu wajib, mustahil ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tidak wajib, ya sudah. Ya, karena tidak wajib, sudah. Tidak usah takal. Dulu waktu anak pertama saya lahir, suami saya di PHK, jadi belum ada rezeki. Sekarang sudah 5 tahun, bagaimana? Nah, sama saya kira dengan tadi ya. Tidak usah. Ya. Tidak wajib, tidak usah. Untuk yang lain, kurban, sedekah, banyak. Kebaikan di dalam Islam ini banyak sekali. Enggak bisa pakai ini, enggak bisa lewat ini, lewat ini. Enggak punya harta dengan ilmu, enggak punya ilmu dengan ibadah, dengan akhlak, dengan doa, banyak. Maka tidak boleh kita berputus asa untuk jadi orang baik. Saya uang enggak punya, ilmu enggak punya, gimana saya bisa baik? Nah, kalau orang kafir mungkin, ya. Orang Islam tidak akan mengatakan seperti itu. Kebaikan itu bisa kita raih dari cara apapun. Yang cuman ada satu itu apa? Ada, yang cuman ada satu, tidak ada duanya. Apa? Kebenaran. Kalau kebenaran cuman satu. Kalau kebaikan banyak. Ini baik, itu baik, itu. Kebenaran cuman satu, yaitu yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Di luar itu tidak benar. Ya. Bagaimana hukum anak adopsi karena masih usia sekolah, namanya diberi bin orang tua angkatnya, apakah itu boleh? Jangan ya. Jangan. Kecuali darurat untuk bisa diterima di sekolah dan seterusnya, itu sekedar tulisan, kan disimpan. Akte dan segala macam disimpan. Tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita harus tahu bahwa itu bukan anak kita. Itu anak si fulan dan fulana, dan harus dinasabkan ke fulan itu. Tidak boleh dinasabkan ke kita. Alangkah baiknya jangan memanggil, jangan diajari manggil ayah, ibu, papa, mama, abi, umi, jangan. Mungkin tante atau om atau bibi ya, atau paman, agar terlatih dari kecil. Kasihan dong. Justru sebaliknya. Kasihan kalau dia sudah 25 tahun misalnya baru tahu, kasihan sekali, kaget sekali, menderita sekali. Mendingan dari kecil. Paman ya, sama paman ya, sama bibi ya. Ini bibi kamu, paman kamu ya. Bukan ayah kamu gitu. Oh, bukan ya. Sedih, ntar main lagi, ketawa lagi, namanya anak-anak ya kan. Kalau umur 25 tahun, 30 tahun baru dikasih tahu, kasihan. Kaget. Dan biasanya apa? Biasanya marah. Marah biasanya. Orang dibohongi bertahun-tahun kan enggak enak, marah. Biasanya marah. Lalu bikin ulah ini itu banyak terjadi. Maka ajari dari kecil memanggil paman, bibi, jangan ayah, ibu. Ya. Agar terbiasa. Jika seorang laki-laki menikah pernikahan pertama dengan seorang wanita menghasilkan anak zina, lalu menikah dengan wanita kedua menghasilkan anak yang bukan zina, bolehkah jika istri kedua tidak memperkenalkan anaknya tersebut dengan anak zina tersebut? Tentang memperkenalkan sih enggak enggak jadi hukum ya, cuman sekedar memperkenalkan. Intinya bahwa anak zina tidak boleh dinasabkan ke ayahnya, dan nanti akan merembet kepada waris, akan merembet pula kepada perwalian. Kalau anaknya ini perempuan, nanti besar mau menikah, yang menikahkan ayah zinanya tadi sah apa tidak? Tidak sah, karena bukan ayahnya secara hukum. Maka Imam Syafi'i menyebut sebagai bapak mani, ayah mani, abul mani. Yeah. Ini bahayanya zina. Maka ini sebarkan kepada kaum muslimin, terutama kepada para remaja, agar mereka semakin jauh dari zina. Karena buntutnya panjang sekali dan buruk itu. Bagaimana ada seorang ayah meninggal, dia yang menyebabkan si fulan ini lahir, dia meninggal, anaknya ini gak dapat waris. Kan buruk sekali ini. Dari air mani dia, tapi gak boleh dapat waris. Kasihan sekali kan? Wali dan seterusnya. Bagi anak zina, bagaimana akikahnya? Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungannya. Ya. Yang berdosa kan ayah ibunya. Anaknya tidak berdosa. Maka diakikahi, dicukur rambutnya, diberi nama dengan nama yang bagus, nama para nabi, para rasul, para sahabat. Ya. Dan nanti besar jadi ulama, mungkin enggak? Anak zina nanti besar jadi ulama, mungkin apa mustahil? Mungkin, tidak mustahil. Yang salah kan ayah ibunya. Ayah ibunya pun bisa bertaubat. Ayah ibunya yang berzina ini mungkin nanti masuk surga, tidak masuk neraka, mungkin. Semuanya mungkin. Maka tidak boleh kita menjelek-jelekkan. Allah Maha Pengampun. Ya. Bagaimana hukum vaksin dalam Islam? Apakah ini termasuk hak anak yang harus ditunaikan? Tidak. Tidak. Kalau mengikuti kaidah dalam Islam, tidak boleh membuat anak itu mudarat. Sekarang begini, anak-anak yang lahir normal, Allah lahirkan secara normal, kira-kira sempurna apa tidak? Ciptaan Allah dari anak-anak ini kira-kira sudah sempurna apa belum? Jawabnya sudah. Sudah. Apakah di dalam tubuh anak ini ada zat yang bisa menangkal penyakit? Ada. Ada, Allah ciptakan. Dan saya kira semua dokter tahu bahwa di tubuh kita ini kan ada antibodi masing-masing, ya kan? Apakah itu enggak cukup? Cukup. Kalau diberi lagi biar lebih kuat. Mungkin kuat di situ tapi lemah di sini. Gitu. Kan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, kecuali ngobatin. Ini anak enggak normal. Lihat, ada dingin dikit, dia sakit. Ada panas dikit, dia sakit. Enggak normal, butuh obat, silakan. Ini anak normal, lahir normal, enggak ada kelainan. Kok dimasukin racun, dimasukin penyakit? Secara kaidah enggak masuk. Kaidah syar'i enggak masuk. Dan kaidah kedokteran kan tidak. Ya, lihat di dunia ini. Imunisasi itu apa ada di Amerika, di Jepang, Inggris, Perancis? Ya, katanya enggak ada ini. Kenapa di negeri-negeri muslim? Jadi tambah curiga gitu kan. Nah, secara kaidah syar'i, kalau enggak usah lihat sono, lihat sini, kaidah syar'i sajalah. Mestinya enggak mau. Karena apa? Karena anak itu, manusia itu dilahirkan oleh Allah sempurna. Ya, kecuali jelas cacatnya, dan itu kan 1-2. Nah, enggak kan semuanya diimunisasi. Saya seorang istri beranak 2, bekerja di bank syariah. Bagaimana hukumnya, boleh atau tidak sesuai syariah? Kalau harus keluar, saya bersedia karena Allah. Saya kira bukan 1-2 orang yang mengatakan bahwa bank syariah sekarang ini bedanya dengan bank konvensional, bedanya adalah namanya ya di Arab-Arabin, ya kan? Bagi kalau bagi hasil syar'i ya, apalah diganti ini yang dorobah yang diganti Arab, isinya sama aja, nggak ada bedanya, ya. Diganti nama yusammuna habi ghairi ismiha, persis sabda Nabi. Diberi nama dengan yang bukan namanya. Sebetulnya sama, ya. Diganti. Terus akadnya dimain-mainin, ya. Ini kalau Bapak pinjem 100 juta, nanti kembali 110 juta, itu bank konvensional, itu riba, itu haram, itu bunga, ya. Kami enggak pakai bunga, kami enggak pakai riba, ya. Sebetulnya Bapak pinjam 100 juta buat apa sih? Nah, oh, saya mau beli mobil, beli angkot misalnya. Saya enggak punya uang 100 juta. Kalau saya nyicil 5 juta selama sekian bulan, saya sanggup. Gitu. Maka saya pinjem 100 juta, saya kembalikan 110 juta, 5 juta selama sekian bulan saya sanggup. Kata bank syariah ini, enggak boleh, itu riba. Biar enggak riba begini, Bapak mau beli angkot kan? Angkotnya yang mana? Mobilnya yang mana? Itu tuh. Nah. Mobil kami beli dulu, Pak ya. Mobil itu kan harganya 1 juta di dealer. Kas misalnya ya. Saya beli dulu, kami beli dulu 100 juta. Nanti kalau kami sudah memiliki mobil itu, kami jual ke Bapak. Berapa? 110 juta. Bapak bayarnya nyicil ke kami 5 juta selama sekian bulan. Sama apa beda? Beda apa sama? Apa bedanya? Apa bedanya? Lu bedalah. Apa bedanya? Sama. Kalau bahasa mudahnya, bahasa pasarannya, pinjem 100 juta, balikin 110 juta, buat beli mobil. Diputer-puter itu. Biar jadi halal, diputer-puter. Ini kelakuan siapa? Perbuatan siapa? Apa istilahnya? Putar-putar begini. Hilah. Hilah itu perbuatan siapa? Hilah itu yang pertama kali mencontohkan hilah itu siapa? Yahudi. Oleh Nabi Musa dilarang cari ikan di hari Sabtu. Mereka enggak cari ikan, mancing enggak, apa nyerok enggak, nanggok enggak ya, tapi naruh jala di situ, perangkap. Udah itu pergi, itu seharian hari Sabtu enggak ke situ ya. Tapi ikan masuk ke perangkap. Itu Yahudi itu. Ya, saya enggak cari ikan. Saya cuma naruh doang situ. Itu Yahudi. Lihai untuk mensiasati hukum Allah. Ini persis sabda Nabi bahwa umatku nanti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti Yahudi. Ini terbukti, ya. Seolah jadi syariat. Kalau antum masih melihat bahwa ini enggak sama, itu beda, bolehlah antum pakai dalil yang lain. Apa? Nabi melarang Bilal menjual sesuatu yang apa? Yang belum dimiliki. Bilal dilarang, la tabi' ma laisa indak. Bilal, jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Kan Bilal ada orang butuh ini, butuh itu, mana saya carikan, dijual gitu. Padahal barang masih di pasar, dilarang oleh Nabi. Ini sama, itu mobil punya siapa? Punya dealer kan, bukan punya bank. Kenapa? Sudah akad. Kan tadi akad, nanti saya beli ya Pak ya. Kalau sudah saya beli, Bapak beli ke saya ya. Apa kalau bukan akad itu? Oh iya, tanda tangan. Apa kalau bukan akad? Padahal mobil masih di dealer. Kalau mau halal, iya, beli dulu itu mobil 100 juta oleh bank. sudah milik bank. Kata bank, alhamdulillah Pak, mobil sudah di tangan kami. Silahkan, kalau Bapak mau beli 110 juta, Bapak boleh nyicil. Kata Bapak tadi, maaf saya berubah pikiran, saya enggak jadi beli. Boleh marah enggak banknya? Banknya boleh marah enggak? Kalau banknya marah, berarti sudah akad. Ah, di situ letaknya. Bank enggak boleh marah, orang belum akad. Ya, maaf saya berubah pikiran. Ini bank ini, kalau bank itu mau halal, bank harus punya barang, punya produk, punya sesuatu yang ini enggak. Takut, ini Yahudi takut. Maka jangan takut. Bank punya dealer, bank punya perumahan, bank punya ini, dijual ke masyarakat, tentu halal. Nah, ini sayangnya bank-bank ini penakut. Enggak berani punya barang, beraninya mainin uang. Bagaimana 1 miliar bisa 1,5? Bagaimana 2 miliar jadi 3 miliar tanpa jual beli? Ah ini. Maka nasihat saya, keluar karena Allah. Apa jaminan dari Nabi? Man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Insya Allah. Ya. Ya, mohon maaf saya mungkin tidak bisa sampai zuhur karena masih ada jadwal lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.